Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimakumullah. Terkhusus para pemuda pejuang ilmu yang insyaallah memiliki tekad kuat, cita-cita mulia, mewakafkan dirinya fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada derajat yang lebih tinggi, tidak ada kedudukan yang melebihi talibul ilmi. Alangkah beruntung dan sangat berbahagia mereka yang memiliki kesadaran penuh, ketundukan utuh, bahwa jalan hidup yang terbaik adalah jalan ilmu. Amaluhu qalil wa ajruhu katsir. Yang dia kerjakan itu sedikit, namun pahalanya mengalir. Bayangkan sekali dia berbicara, menyampaikan kebaikan, mengajarkan kemakrufan, lantas diikuti. Bisa dibayangkan berapa banyak pahala yang bisa diraih dan diraupnya. Hanya sekedar menunjukkan, hanya sebatas memberitahukan. Man dalla 'alal khair fahuwa kafa'ilihi. Siapa yang mau mengajarkan dan menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Dia tidak mengerjakan, dia tidak melakukan, tetapi kebaikan yang dia sampaikan diikuti dan dilakukan orang. Selain dia mendapatkan pahala telah menyampaikan, ditambahkan pula untuknya pahala dengan nilai yang sama dengan pahala orang yang melakukannya, apalagi dia sendiri melakukannya. Maka berlipat-lipatlah pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuknya. Apakah kita tidak tertarik? Bukankah semestinya kita bersemangat untuk menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang setiap waktu, pada tiap saat dimohonkan ampun, dicarikan permohonan maghfirah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuknya. Apa yang ada di langit, di bumi, di antara keduanya, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut semut sebagai contoh, mengatakan ikan sebagai misal, makhluk yang ikut memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ala muallimi annas alkhair, kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan untuk umat manusia. Coba bayangkan, apakah ada cita-cita yang lebih tinggi dari ini? Apakah ada kedudukan yang lebih mulia? Kalau kita nilai-nilai dengan apa yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiap waktu, tiap saat, makhluk yang ada di alam semesta ini, antum berjalan, antum tidur, antum makan, antum minum, antum bekerja, tanpa antum sadari, tanpa antum ketahui, ada permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar antum diampuni. Kita banyak salah, kita banyak dosa, kita sering keliru. Seringkali kita lupa untuk meminta ampunan. Tetapi ternyata di sana ada makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla yang justru memintakan ampunan buat kita. Maka sungguh merugi dan sangat celaka seseorang yang sudah Allah pilih untuk menempuh jalan kebaikan seperti ini, lalu atas keinginannya sendiri, lalu dengan kesadarannya dia tinggalkan jalan itu. Sangat merugi seseorang, anak-anak muda seperti kebanyakan yang hadir malam hari ini, rugi. Coba satu banding berapa antum dengan anak-anak muda yang sekarang ada di luaran sana. Coba yang seperti ini direnungkan, diresapi. Ada waktu saat kita sendiri, coba pikirkan. Bukan melamun yang bukan-bukan, bukan berangan-angan yang tidak-tidak. Tapi coba pikirkan ya, satu banding berapa sih jumlah anak muda sekarang di Indonesia? Populasinya kan sangat banyak sekali anak muda. Katakan usia 12 sampai 20 tahun, berapa banyak? Berapa puluh juta. Kalau orang bilangnya kaum milenial. Nah antum, ditambah dengan santri-santri di pondok-pondok ahli sunnah yang lainnya, satu banding berapa itu? Satu bisa banding ribuan. Bukan satu banding 10, bukan satu banding 100. Tapi satu banding ribuan. Bahkan bisa belasan ribu. Ini kan karunia dari Allah. Nikmat yang tidak bisa dinilai dengan rupiah. Karunia seperti ini tidak diperjualbelikan. Bukan seperti barang, objek jual beli offline maupun online, yang bisa dipesan kapan saja, yang boleh ditolak dan dipulangkan kapanpun waktunya. Ini bukan barang jual beli. Hidayah untuk thalabul ilmi semata-mata anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Hidayah untuk thalabul ilmi itu bukan sesuatu yang bisa diproduksi, di copy paste, di fotokopi. Bukan. Dia gak bisa ditiru. Gak bisa dibuat-buat dan dibikin-bikin. Coba sekian banyak orang sudah dibujuk, dirayu, diajak. Dikasih janji ini, janji itu. Tapi hatinya tidak terbuka. Untuk kemudian, ya udahlah, thalabul ilmi. Dipaksa-paksa, udah dibawa. Baru satu malam, besoknya udah gak ada. Lari, kabur. Kan gak bisa dibuat-buat yang seperti ini. Nikmat untuk bisa bertolabur ilmi. Kita pikir seperti terpenjara. Kita bayangkan hidup kita dibelenggu dan dirantai. Kita pikir kehidupan tolabul ilmi itu sesuatu yang menyakitkan, menyedihkan. Padahal tiap saat, pagi, siang, sore, petang, kita ada di taman-taman surga. Di puncak sakinah. Dinaungi rahmah. Disaksikan dan dihadiri para malaikat. Kurang apa? Kita pikir hidup di luar sana lebih enak. Kita bayangkan hidup di sana lebih menyenangkan. Di luar sana. Isinya hanya konflik. Hanya perseteruan dan perselisihan. Di luar sana isinya hanya ambisi dan kerakusan. Di luar sana, isinya adalah ketamakan dan keserakahan. Segala sesuatu dinilai dengan materi. Di luar sana tidak ada cinta dan kasih sayang lillahi ta'ala. Tidak ada persahabatan dan pertemanan yang dibangun di atas iman dan takwa. Sehingga isinya hanya perselisihan, perseteruan. Banyak orang kita lihat, kita nilai sukses, berhasil. Banyak orang kita pandang sudah bahagia, tersenyum dan tertawa. Padahal di dalam hatinya menangis perih, menangis pedih. Kita pikir mereka yang punya rumah luas, bertingkat, hidupnya lapang, sempit hidupnya. Kenapa? Jauh dari ilmu. Rumah seluas apapun itu, hawanya hawa perseteruan, ketidakcocokan. Kan tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya. Luas tapi sempit. Lapang namun menghimpit. Berbeda dengan mereka yang punya ilmu syar'i, anugerah dari Allah Azza wa Jal, rumah sempit. Ukurannya kecil. Barang-barangnya sedikit. Tapi hatinya lapang sekali. Pikirannya tenang. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ma'asyiral muslimin, terkhusus para pemuda pejuang ilmu. Alhamdulillah, nikmat ini harus disyukuri. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ingin saya bacakan pada kesempatan malam hari ini. Min babil muraja'ah. Ya, hanya sebatas muraja'ah saja. Karena saya yakin banyak dari kita sudah pernah mendengar hadis ini. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam As-Sahihah, menurut catatan kaki seperti itu, 1109. Dari kitab Riyadhus Shalihin disertai syarah atau keterangan dan penjabaran dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Kita baca, qala rahimahullah, wa an Abi Jurai Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Abu Jurai, namanya Jabir bin Sulaim. Kalau kita membaca beberapa referensi tarajim sahabah, terjemah beliau itu termasuk singkat. Artinya satu halaman pun tidak ada dalam Usudul Ghabah, Al-Isabah, singkat sekali. Namun biografi yang singkat itu bukan berarti manfaat yang beliau berikan untuk kita dengan meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian sedikit. Yang beliau riwayatkan untuk kita sangat banyak. Nah, sahabat Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu bercerita ketika tiba di kota Madinah dari kampungnya, beliau mengatakan ra'aitu rajulan yasdurun nas an ra'yihi la yaqulu syai'an illa sadaru anhu. Ada sesuatu yang beliau lihat dan beliau saksikan di kota Madinah. Sesuatu yang luar biasa. Yaitu, ra'aitu rajulan. Saya menyaksikan ada seseorang. Yasdurun nasu an ra'yih. Orang-orang begitu patuh untuk mengambil pendapatnya. La yakulu syai'an illa sadaru anhu. Apapun yang orang itu katakan, dilaksanakan. Qultu man hadza? Lalu saya bertanya kepada yang ada, siapa sih orang itu? Qalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang dilihat oleh sahabat Jabir bin Sulaim waktu itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan bahwa sahabat Jabir bin Sulaim baru pertama kali bertemu dan berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak mengenal dan tidak mengerti ternyata itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau datang dari tempat yang jauh. Qultu alaikas salamu ya Rasulullah marratain. Didorong oleh rasa ingin tahu dan penasaran, Jabir bin Sulaim menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Sulaim mengucapkan salam sampai 2 kali. Alaikassalam ya Rasulullah. Tidak dijawab. Alaikassalam ya Rasulullah. 2 kali. Qala. Lantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la takul alaikassalam. Alaikassalam tahiyatul mauta. Qul assalamu alaika. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kalau engkau ingin mengucapkan salam jangan mengatakan alaikassalam. Karena susunan alaikassalam itu tahiyatul mauta. Doa untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Tetapi kul ucapkan assalamu alayka. Jadi susunan mubtada khobarnya lah. Tidak dibalik. Tapi sesuai dengan susunan mubtada khobar. Assalamu alayka. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau menjelaskan. Ya'ni annahum kanu fil jahiliyati. Yusallimuna alal amwati hakadha. Maksudnya, karena mereka di masa jahiliyah saat mengucapkan salam untuk orang yang sudah meninggal dunia, artinya mendoakan, bahasanya adalah alaikassalam atau alaikassalamullah. Lakinnal islama nasakha hadha wa sara assalamu yuqalu liman ibtudi'a bihi assalamu alaika. Akan tetapi setelah Islam datang, cara menyebut salam untuk orang yang pertama kali dan yang menyampaikannya itu sudah dihapus. Sehingga yang kita gunakan adalah assalamu alaikum atau assalamu alayka. Hatta al-mauta kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhruju ilaihim ila al-maqbarati yusallimu alaihim fa yaqul assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa la yaqulu alaikum assalam. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah kubur, yang beliau ucapkan adalah assalamu alaikum dara qaumun mu'minin dara qaumin mu'minin wa la yaqulu alaikum assalam. Beliau tidak mengatakan alaikum assalam. Padahal itu baru ketemu. Pertama kali berjumpa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung meluruskan dan membetulkan. Qultu anta Rasulullah. Jabir bin Sulaim kemudian bertanya, apakah Anda benar-benar utusan dari Allah? Qala Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjawab, ana Rasulullah. Saya benar-benar utusan Allah. Saya benar-benar utusan Allah. Ini kan kesempatan ini. Orang bertanya. Jadi keinginan untuk tahu berasal dari orang itu. Dia sudah membuka diri, telah mempersiapkan apa? Untuk telah bersiap-siap untuk mendengar penjelasan. Jadi posisinya siap untuk menerima penjelasan. Maka kesempatan itu tidak dilewatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak disia-siakan, dimanfaatkan. Maka jawaban yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sebatas pertanyaan yang diajukan. Tetapi juga keterangan-keterangan lain disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu. Jadi kalau ada orang tanya sama kita, ya gak usah pelit-pelit lah ngasih jawaban. Mumpung dia semangat untuk bertanya. Antum pulang ke rumah, orang tua tanya. Antum pulang ke rumah, Pak De Bude, Simbah, Kakung, Simbah Putri nanya. Antum pulang, ada tetangga yang tanya tentang hukum Islam. Kesempatan. Misalkan ada orang tanya, tetangga nih. Atau mungkin teman. Pas liburan. Dia nanya. Tentang salah satu gerakan sholat. Misal. Salah satu gerakan sholat. Misalkan dia tanya. Kalau sholat itu sebenarnya bersedekap. Tangan kanan di atas atau tangan kiri. Yang di atas. Langsung begini atau harus diputar dulu. Kan sebagian orang begitu. Alasannya mendahulukan tangan kanan. Jadi Allahu Akbar. Kanan dulu gini, baru set putar sedikit. Loh kenyataannya begitu kok. Dia nanya, ini sebenarnya yang benar yang mana nih? Dia kan bertanya. Dia memerlukan jawaban. Orang itu sudah siap untuk menerima penjelasan dari kita. Jangan pelit. Kesempatan masuk-masuk. Ini peluang dakwah, manfaatkan. Jadi bukan hanya menjawab, oh yang benar gini mas. Udah tangan kanan di atas. Jawabannya terlalu singkat itu. Kecuali kalau dari kita yang memulai berinisiatif menjelaskan, mungkinlah kita sesingkat mungkin. Jangan sampai dia tersinggung, mungkin dia punya apa namanya kesibukan. Tapi dia posisinya nanya. Ini kesempatan buat kita untuk menanamkan dan mengajarkan prinsip dalam melaksanakan sholat itu seperti apa. Sampaikan poin yang pertama. Jadi begini mas ya, masalah sholat itu kan ibadah. Kan itu. Sehingga tata caranya pun sudah ada aturan-aturan yang diajarkan. Dalam sebuah kesempatan, Nabi Muhammad SAW bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kepada sejumlah anak muda yang datang ke kota Madinah sekitar 20-an hari mereka belajar Islam. Kemudian satu dari mereka bernama Malik Ibn Huwairith yang ditunjuk sebagai amir perjalanan ketika pulang. Jadi Nabi Muhammad pernah berpesan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi laksanakanlah sholat seperti kalian melihat saya sholat. Jadi sholat kita, tata caranya, apa yang dibaca, bentuk-bentuk gerakannya, panjang pendeknya. Mari kita mencontoh Nabi Muhammad SAW. Karena beliau yang memerintahkan kita untuk sholat. Beliau yang mengajak kita untuk sholat. Beliau menjelaskan keutamaan dan pahala orang yang melaksanakan sholat. Maka kepada beliau juga lah kita mencontoh. Seperti apa sholat itu dikerjakan. Ini kan masuk nih. Sesuatu yang sangat prinsip sekali ketika kita membahas sholat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Masuk. Nah, dari situ silahkan kalau langsung jawaban. Nah, yang kita baca di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, karena tidak semua hadis diriwayatkan dari Nabi itu ternyata betul-betul sahih. Ternyata ada yang dipalsukan. Jadi kita harus selektif. Masuk lagi poin yang kedua, ya kan? Jadi yang benar ya, ketika bersedekap saat sholat, ya tangan kanan di atas, jangan kiri gitu. Itu contoh kecil lah. Kesempatan, bisa dipahami? Jadi jangan sia-siakan peluang untuk dapat pahala itu. Jangan buang peluang. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Anta Rasulullah?" Apakah Anda betul-betul utusan dari Allah? Nabi Muhammad bukan cuma mengatakan, "Iya, saya utusan Allah." Titik. Enggak. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam saat itu mengerti dan paham, orang ini baru datang, orang ini baru ketemu. Orang ini perlu penjelasan yang utuh ini. Kesempatan mumpung orang ini tanya, siapa? Sahabat Jabir bin Sulaim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ beliau mengajarkan tauhid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi idza asabaka dhurrun fad'autahu kashafahu anka, wa idza asabaka 'amu sanatin fad'autahu anbataha laka, wa idza kunta bi ardi qafrin aw falatin fadallat rahilatuka fad'autahu raddaha 'alaika." Tiga penegasan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga penegasan disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Saya adalah utusan Allah. Allah adalah zat yang ketika engkau mengalami kesulitan, engkau berdoa meminta kepadanya, Allah akan mengangkat dan menghilangkan kesulitan itu darimu. Saya adalah utusan Allah. Allah adalah zat yang ketika engkau menghadapi musim paceklik, kemarau panjang, lalu engkau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan tumbuhkan tanaman-tanaman dan pepohonan. Allah akan turunkan hujan untukmu. Aku adalah utusan Allah. Allah adalah zat yang jika engkau kehilangan kendaraanmu di suatu tempat yang sepi, padang pasir atau padang batu, tidak ada siapa-siapa di sana, kendaraanmu lepas, entah unta atau yang semisalnya, lepas, tidak tahu kemana perginya, fada'autahu raddaha 'alaika, engkau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan mengembalikan kendaraan itu untukmu. Jadi Jabir bin Sulaim yang baru pertama kali bertemu Nabi alaihi salatu wasallam langsung diajak, ya, diarahkan untuk kalau ada apa-apa berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu alam, kita skorsing dulu untuk adzan salat Isya. Fadhal ma'adzinnya. Baik, bismillah. Kita melanjutkan hadis Jabir bin Sulaim Abu Jurai radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Jabir bin Sulaim tentang hakikat ibadah menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah adalah tempat kita bergantung, Allah adalah harapan kita satu-satunya, kepada Allah lah kita meminta. Itu tauhidullah ya Azza wa Jalla. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau meminta, mintalah kepada Allah. Jika membutuhkan pertolongan, berharaplah pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat sesuai dengan latar belakang sahabat Jabir bin Sulaim. Dan itu salah satu fikih ketika kita berdakwah tentang materi apa yang disampaikan. Sahabat Jabir bin Sulaim itu kan berasal dari tempat yang jauh. Di zaman itu sering terjadi orang yang musafir melakukan perjalanan jauh, kemudian kehilangan kendaraannya, terlepas, lari, dia tinggal tidur, bangun sudah nggak ada lagi. Maka hal ini diangkat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh. Kapan berdoa? Kalau kehilangan kendaraan, dia lepas, lari, kita kehilangan kendali, kita tidak tahu kemana kendaraan itu pergi, ya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Raddaha alaika. Allah yang akan mengembalikan untukmu. Di tempat itu, di zaman itu, terutama dari daerah asalnya Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu, yang namanya hujan itu sangat diharapkan. Musim paceklik, masa kemarau, itu kan sesuatu yang berat untuk dirasakan. Bahkan Nabi SAW menjelaskan kalau terjadi paceklik, kemarau panjang, semuanya ingin turun hujan. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya masalah, mengalami kesulitan, tidak usah bingung. Tidak usah pergi ke sana dan kemari. Tidak usah berkeluh kesah kepada makhluk. Tidak perlu berkeluh kesah kepada yang lemah. Kepada orang yang ternyata dia lebih banyak keluh kesahnya dibandingkan kita. Berkeluh kesah kepada orang yang kita yakin dia gak bisa bantu kita. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepadanya. Zat yang maha kaya, zat yang maha pemurah, Zat yang maha kuasa, Zat yang maha perkasa. Sesuatu yang sangat mudah baginya, bagi Allah Azza wa Jalla, untuk mengubah, untuk mengabulkan dan mewujudkan apa yang kita inginkan. Sangat mudah sekali. Tapi seringnya kita lupa. Seringnya justru kita tinggalkan. Padahal Allah itu Zat yang maha dekat, yang maha mendengar doa, lagi maha mengabulkannya. Malah berceritanya ke media, ke manusia. Bahkan dia coret-coretnya di dinding dan di tembok bangunan orang. Atau di dinding dan tembok media sosial, Facebook misalkan. Apa gunanya seperti itu? Apa ada manfaatnya? Tetapi mintalah kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa kepadanya. Allah sudah menjanjikan, dan janji Allah itu benar. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, memutuskan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan doamu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu, ya Muhammad, tentang diriku, sesungguhnya aku sangat dekat. Aku kabulkan doa orang yang mau berdoa. Yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Pada waktu itu ketika seorang hamba berdoa, berdoa, Allah akan kabulkan. Allah berfirman, man yadu'uni fa astajibalah, wa man yas'aluni fa udhiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfiralah. Siapa yang meminta kepadaku, aku penuhi permintaannya. Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan doanya. Yang minta ampunan untuk kepadaku, aku ampuni dia. Udah kan? Mau minta apa sih? Andaikan seluruh makhluk jin dan manusia, dari yang pertama sampai yang terakhir, dikumpulkan menjadi satu, masing-masing meminta sebanyak-banyak yang mungkin dia minta. Lalu Allah Azza wa Jalla berikan masing-masing sesuai yang dia minta, seluruh makhluk jin dan manusia. Itu tidak mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Tidak berkurang kerajaan Allah Azza wa Jalla. Yang kita minta berapa sih? Yang kita harapkan apa sih? Terlalu kecil dan terlalu sedikit bagi Allah Azza wa Jalla. Illa kaman yaj'alu ahadukum isba'ahu fil bahri falyanzur bima yarji. Dunia dan seisinya itu hanya ibarat orang yang memasukkan jarinya ke lautan, lalu dia tarik lagi. Lihat air yang menempel di ujung jarinya. Itulah isi dunia. Semuanya. Sementara lautan yang luas itu adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Masukin. Coba. Sedikit-sedikit. Lah ini dunia seisinya ini. Dunia seisinya. Ini cuma satu gelas. Lautan, kata Nabi SAW. Masukin. Ini yang tersisa ini. Netes saja enggak. Dengan semua yang ada di bumi. Kekayaan laut, kekayaan hutan, kekayaan tambang mineral. Itu semua kecil sekali bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, antum minta rumah. Kecil sekali bagi Allah Azza wa Jalla. Minta utangnya lunas. Kecil utangnya biru. Enggak ada yang punya utang di sini sampai 1 triliun. Enggak ada. Hebat kalau punya utang sampai 1 triliun. 10 juta harus mumet jane. Iya. Minta apa? Minta pinter. Mau minta selamat. Pengin punya tanah, pengin punya sawah, punya pengin kendaraan, punya pengin istri solehah, ingin punya anak yang soleh dan soleha. Kecil sekali. Lah seluruh dunia itu cuma segini loh. Terus yang kita minta itu seper berapanya coba? Mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Bangun sepertiga malam yang terakhir. Jangan bangunnya pas komat. Udah mesti dekat. Udah dibangunin. Bangunnya tetap komat. Kalau sebulan sekali wajar lah. Tapi kalau hampir tiap hari itu udah gak wajar itu. Nah kalau di pondok aja bangunnya pas komat. Kalau pas di rumah terus bangunnya pas apa itu? Pas matahari terbit. Di pondok loh. Di pondok itu kan kita berbulan-bulan kita berlatih itu, berlatih. Berlatih untuk apa namanya? Memiliki pola hidup. Itu kan berlatih. Harapannya di rumah bisa kita bawa. Pola hidup itu kita pertahankan, kita jaga. Jangan pulang ke rumah liburan dijadikan ajang balas dendam. Yang di pondok doyak-oyak misalkan. Di pondok kalau terlambat ini kayak gini, di rumah mas, 12 jelas. Gitu. Paling orang tuanya pak geleng-geleng kepala gini. Orang tuanya paling tanya sama ustaz atau musyrifnya, kok di rumah gitu sih ustaz anak saya? Oh, di pondok lain loh pak. Nah di rumah gitu ya ustaz? Nah iya itu. Jadi pulang ke rumah liburan itu jangan dijadikan balas dendam, iya kan? Di rumah, di pondok gak boleh pegang HP, di rumah nge-game 24 jam. Kok ketawa? Ada yang merasa ya? Di pondok gak boleh kesana dan kemari, ya kan? Di rumah udah, berangkat pagi, pulang sore, apa malam tengah malam hari. Bawa motor, anak kuning dis, gak tahu. Tulang sana, tulang sini, ya. Tempat wisata sana, tempat wisata sini. Nonton bola langsung di stadionnya. Wah udah. Tuh ketawa. Ada yang merasa ya. Jadi jangan. Bukan itu balas dendam mas. Antum di sini itu bukan disiksa. Antum di sini itu bukan dihukum. Sehingga ketika liburan terus kayak bebas dari penjara gitu. Menghirup udara bebas. Ini lebih bebas di sini. Udaranya lebih sejuk. Di rumah tempat antum banyak asapnya ya. Terasa banget. Nah, di pondok itu kita berusaha untuk membentuk pola hidup yang isinya ibadah, sholat tepat waktu, ya kan? Habis sholat subuh baca Al-Quran, sholat sunnah, ngaji, berbulan-bulan itu. Katakan berapa bulan sekali liburnya? Apa setahun sekali? Enam bulan sekali kan, satu semester liburan. Itu maksudnya 6 bulan kita di sini dididik terus dididik biar sampai ke rumah itu hasilnya ada. Oh iya. Nah kesadaran itu yang paling penting, kesadaran itu yang paling mahal. Lebih mahal dari ilmu yang antum dapatkan. Tidak nunggu disuruh, tidak perlu diperintah. Pokoknya untung ruginya bukan untuk orang lain. Untung ruginya untuk masing-masing kita. Untung ruginya untuk diri sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum. Fanaha. Kalau kamu berbuat baik, itu artinya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Wa in asatum. Kalau kamu berbuat jelek, ya falaha. Untungmu juga. Jadi kalau misalkan ada profil males, gitu kan? Atau yang semisalnya, ustadznya nggak rugi, yang rugi ya dia sendiri. Oh nanti yang merasakan akibatnya bukan orang lain, dirinya sendiri. Oh banyak sekali pertanyaan ini. Seru berhenti ya, tenang. Baik, kita lanjutkan. Qala qultu ihad ilayya. Kemudian saya mengatakan, ya Rasulullah, tolong berikan pesan-pesan buat saya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbanna ahadan. Pertama, jangan engkau mencela siapapun. Kata Jabir bin Sulaim, fama sababtu ba'dahu hurran wala abdan wala ba'iran wala syatan. Sejak mendapatkan pesan itu dari Nabi Muhammad, saya tidak pernah mencela siapapun dan apapun. Saya tidak pernah mencela orang, dia budak ataukah merdeka. Bahkan saya tidak pernah mencela unta maupun syaitan, meskipun kambing tidak pernah saya cela. Itu yang pertama. Yang kedua, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali engkau menganggap kecil arti sebuah kebaikan. Jangan remehkan kebaikan. Wa antukallima akhaka wa anta munbasitun ilaihi wajhuk. Inna dzalika minal ma'ruf. Nabi Muhammad memberikan contoh. Kebaikan itu jangan diremehkan. Meskipun ketika engkau bertemu berbicara dengan temanmu, wajahmu munbasitun ilaihi wajhuk. Wajahmu berseri-seri. Jadi kalau punya masalah, jangan diumumkan, jangan diiklankan. Kalau punya masalah itu jangan di apa namanya ditunjuk-tunjukkan dari asrama ke masjid. Merengut. Ini kan cemberut, ruwet. Pengen semua orang tahu kalau antum sedang punya masalah, sembunyikan masalah itu. Kalau kepada Allah baru buka. Kepada Allah Azza wa Jalla baru sampaikan. Tapi kalau kepada makhluk dari asrama, pulang dari masjid, kan, di kamar diem. Punya masalah ya ditanggung sendirilah, enggak usah ngajak orang-orang, ngajak orang lain ya kan. Temennya kan ngapain ya? Lagi susah mungkin ya. Tetap Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, senyum seri-seri. Susah kok diumum-umumkan. Walaupun tidak ngomong tapi ditunjukkan dengan wajah itu, dengan raut muka. Kalau sudah seperti ini bukan masalah ganteng dan jelek kan itu. Orang yang buruk rupa secara fisik itu kalau murah senyum juga apa bagus. Tapi seganteng apapun, ada yang merasa di sini ganteng? Seganteng apapun dia, tapi kalau merenggut dia tetap jelek itu mas. Jelek. Itu ajaran Nabi. Itu jangan dianggap kecil kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Waktunya semakin sedikit. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Warfa' izaraka ila nisfi saqi, fa in abaita fa ila al-ka'bayn, wa iyyaka wa isbal al-izar, fa innaha min al-makhilati wa inna Allaha la yuhibbul makhilah." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Angkat sarungmu sampai setengah betis. Kalau engkau tidak mampu, ya jangan sampai menutupi kedua mata kaki. Hati-hati, jangan mengisbalkan sarungmu." Mengisbalkan sarung minal makhilah, termasuk kesombongan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kesombongan. Lihat, baru pertama kali ketemu yang dipesankan Nabi SAW tentang jangan di pondok pakai jubah, keren pakai imamah. Pas pulang ke rumah kaget, kesopo. Siapa ya? Soleh ya? Bukan soleh. Kok topinya miring begini? Topi, bukan topi kopi ya loh. Bukan topi, topi Amerika itu. Bukan ah. Bukan. Iya. Loh, lihat jalannya, gak bincang dikit. Ciri khasnya. Muspil. Ih, muspil. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Jadi ibadah itu bukan karena pengurus, ibadah itu bukan karena ustaz, ibadah itu bukan karena ada teman, ibadah itu bukan karena ada pengawas atau pengawasan, ibadah itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dimanapun, nggak usah malu lah. Pulang ke rumah malu pakai jubah, malu pakai sarung sama baju koko. Jangan malu menunjukkan keislaman. Jangan malu dan sungkan untuk menunjukkan kesalafiyahan. Kalau kita yang apa Allah pilih menjadi pejuang ilmu, merasa malu untuk mengamalkan ilmu, yang tidak berilmu terus bagaimana itu? Lanjut, waktunya semakin sedikit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian, wa in imru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi fa innama wabalu dzalika 'alaihi. Sampai di situ hadisnya. Pesan Nabi yang keberapa ini? Yang keempat. Yang pertama kan jangan mencela. Yang kedua jangan meremehkan kebaikan meskipun kecil. Yang ketiga masalah isbal tadi, larangan. Kemudian yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang mencaci makimu, menghina dan merendahkanmu karena dia tahu ada kekuranganmu, maka jangan balas engkau caci maki dia, jangan engkau balas remehkan dan hinakan dia walaupun engkau tahu kekurangannya. Fa inna ma wabalu dzalika alaihi, karena akhirnya kerugian itu dia sendiri yang menanggung, bukan kamu. Jadi bukan balas-membalas. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wa hadha syai'un mujarrab. Ini fakta. Inilah realita. Anal insana idza sabba ahadan qad sabba qala sibabu bainahuma. Kalau seseorang itu membalas penghinaan dan celaan orang lain, maka qala sibab itu akan panjang, berbuntut panjang, berkelanjutan. Wa hasara tafarruqun wa tabaghudun, akan muncul saling benci, saling tidak suka. Wa idza sakata fa innahu qad yakunu anfa, tapi kalau dia diam enggak usah nanggepin, itu lebih bermanfaat. Allah azza wajalla berfirman tentang ibadur rahman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang jahil mengajaknya berbicara dengan kata-kata yang tidak baik, dengan cela, qalu salama. Yang dia ucapkan justru salama. Kata-kata yang baik, doa-doa keselamatan. Wallahu a'lam bishawab. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin sahih, wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Jadi maksud dari membacakan hadis ini agar kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tiap waktu, tiap saat yang kita pelajari, yang kita baca adalah kebaikan. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, tentunya juga ayat-ayat Al-Quran. Ini karena saking banyak yang pertanyaan, gak usah kita baca semua. Nanti dari Mary repot nanti ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.